Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita Udhul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikhiyah للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله تعالى pada pertemuan kali ini kita akan memasuki dari pembahasan yang baru, yaitu kitab Ad-Diyat. قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه كتاب الديات. الديات جمع داري ديا. dan الديات di sini yaitu harta yang diberikan kepada orang yang dianiaya atau kepada keluarganya ketika orang yang dianiaya itu meninggal, diberikan kepada keluarganya. Bisa babi al-jinayah, dikarenakan suatu perbuatan yang jahat, ini namanya dia. Dan dia di sini juga dinamakan al-aql. Dan dia di sini di kewajiban seseorang untuk membayar dia sebagaimana dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma para ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minan wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan khata'an," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, "fa tahriru raqabatin mu'minan," maka dia membebaskan budak yang mukminah, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diahnya itu diberikan kepada pihak keluarganya. Nah, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala lahu qatil fa huwa bi khairi an-nadrain, imma ay yufda wa imma ay yuqtal." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qatala lahu qatil," barang siapa yang membunuh, "fa huwa bi khairi an-nadrain," maka pihak keluarganya diberikan dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Yang pertama, imma ayyufda wa imma ayyuktal. Imma diberikan diyah, berapa diyahnya nanti kita akan sebutkan. Imma ayyufda wa imma ayyuktal. Lima ayyuktal yaitu dibunuh orang yang membunuh tadi. Nah, dan sebagaimana pembahasan telah kita bahas pada kitabul qisas bahwa pihak keluarga di sana semuanya harus setuju. Kalau misalkan qisas, semuanya harus setuju qisas. Nah. Itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga ijma para ulama tentang kewajiban membayar diyat. Nah. Apa hikmah dari disyariatkannya diyat di sini? Hikmahnya yaitu untuk menjaga dari jiwa seseorang, karena kehormatan darah seorang mukmin itu terjaga. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berkhutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Nabi SAW bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, itu terjaga. Tidak boleh tumpahkan darahnya. Sehingga dengan adanya dia tadi, itu akan menjaga nyawa seseorang, jiwa seseorang, dan juga sebagai jazr, peringatan bagi yang lain. Peringatan bagi yang lain bahwa ketika orang lain melihat si fulan telah membunuh, terlihat dikisos, takut. Kemudian si fulan ketika dia membunuh diahnya 100 ekor unta, sehingga dia merasa takut. Kenapa? Karena jiwa seorang mukmin itu terjaga. Sehingga hal ini merupakan peringatan bagi yang lain. Nah, sehingga timbul rasa ketentraman, timbul rasa keamanan, tidak ada begal di jalan karena takut. Nah, kemudian tidak ada orang yang mencuri dan juga tidak ada orang yang saling membunuh lain sebagainya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa jiwa darah seorang mukmin itu terjaga. Nah. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaih, diyat ar-rajul muslim mi'ah min al-ibil. Nah. Diyat dari seorang lelaki yang muslim itu 100 ekor unta. Seratus ekor unta. Kemudian au miata bakor, atau 200 ekor sapi. Au alfu syah, atau 1000 kambing. Au alfu dinar, atau 1000 dinar. Atau 12,000, 12,000 dirham. Au miata hullatin, atau 200 hullah. Hullah yaitu jubah. Nah. Imam Syaukani rahmatullahi taala menyebutkan di sini bahwa dia seorang laki muslim mi'ah minal ibil, 100 ekor unta. Karena al-asl di dalam dia adalah al-ibil, unta. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, fi nafsil mu'minah mi'ah minal ibil. Jiwa seorang mukmin, na'am, itu diyahnya 100 ekor unta. Atau kalau tidak ada 100 ekor unta, 200 sapi. Ini menunjukkan bahwa unta itu lebih mahal daripada sapi. Ini juga menunjukkan bahwa berkurban dengan unta itu lebih baik, lebih afdol. Kenapa? Karena lebih dagingnya lebih banyak, kemudian lebih utama. Dalil bahwa unta itu lebih baik dari bakar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang pergi menuju ke masjid di hari Jumat, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Barang siapa yang pergi pada waktu yang pertama, dia seperti berkurban satu ekor ibil. Ini menunjukkan bahwa ibil itu lebih utama dari bakar. Dan ibil adalah merupakan harta kekayaan paling berharga orang-orang Arab, terutama ibil yang berwarna kemerah-merahan. Dan ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, "La ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Liayah diaka, jika seandainya orang mendapatkan hidayah dengan jalan wahai Muhammad, itu lebih baik dari unta yang berwarna kemerah-merahan, karena itu adalah merupakan harta yang berharga di kalangan Arab. Sehingga dia, asal dia seorang mukmin, jiwanya itu 100 ekor unta atau 200 sapi atau 1000 dari kambing. Nah, karena 1000 dari kambing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika membagikan harta rampasan perang, bahwa satu ekor unta itu sama dengan 10 ekor kambing. Satu ekor unta sama dengan 10 ekor kambing. Sehingga di sini apabila tidak ada unta maka diganti dengan 1000 ekor kambing. Au alf dinar atau 1000 dinar. Nah, 1000 dinar, 1 dinar berapa gram? 1 dinar berapa gram? Sudah lewat belum kita berzakat ini? 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. Sehingga seorang kalau misalkan yakni menyamakan dengan 100 ekor unta, maka sama seperti membayar 1000 dinar. Nah, 1 dinarnya 4,25 gram. Sehingga apabila harga emas saat ini itu 1 gramnya harganya itu 1 juta, berarti 1 dinar sama dengan 4.250.000 dikali 1000 berapa? 4.250.000. Nah, 4.250.000 itu diahnya. Nah, atau 12.000 dinar dirham atau 12.000 dirham. Nah, atau mi'atahul atau jubah, satu setel jubah. Nah, 200 setel jubah. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwa dia itu sama dengan 800 dinar atau 8000 dirham. Nah, dan ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar beliau berdiri berkhutbah, beliau mengatakan, ala innal ibil qad ghalat, ketahuilah bahwa harga unta itu telah mahal, Kemudian Umar mewajibkan untuk membayar diyah, dalam riwayat disebutkan ala ahli zahab alfa dinar, orang yang mempunyai emas yaitu 1,000 dinar. Wa ala ahli alwaraq, orang yang mempunyai perak 12,000 dirham. Wa ala ahli baqar, dan yang mempunyai sapi 200 ekor sapi. Wa ala ahli syah, dan yang mempunyai kambing al-faisyah 1,000 kambing. Wa ala ahli al-hulal, dan bagi yang mempunyai pemilik jubah itu 200 jubah. Baik, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Itu dalil yang menunjukkan bahwa hal itu setara dengan 100 ekor ibil. Hal itu setara dengan 100 ekor ibil. Maka kalau di kita tidak ada unta, lihat dari sapi. Nah, kalau tidak sapi maka dengan kambing, 1,000 kambing. Nah, baik. Atau dengan 1,000 dinar. Bisa. Kalau misalkan dari uang sekarang yaitu 1,000 dinar, tinggal dijumlahkan sekarang. Perkiraan tadi 1 gram itu harganya 1 juta, berarti 1000, karena 1 dinar itu 4,25 gram, berarti semuanya 4 miliar 250 juta. Naam. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tughalladu diyatul amd wa shibhihi bi ay yakuna 100 min al-ibil fi butunin 40 minha auladuha. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tughalladu diyatul amd wa shibhihi, dan dia bagi seseorang yang membunuh dengan sengaja, dan juga dia bagi seseorang yang membunuh mirip kesengajaan, yaitu diahnya itu lebih berat, diberatkan. Seperti apa diberatkan? Yaitu 100 ekor unta fi butuni 40 min hauladuha, dan dari 100 ekor unta tadi ada 40 ekor unta yang sedang hamil. 40 ekor unta yang sedang hamil. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ala inna diyatul khata shibhul amd, ketahuilah bahwa dia khata shibhul amd, menyerupai kesengajaan. Maka Nabi saut wal asa, dengan cambuk atau dengan tongkat, ini shibhul amd, seseorang memukul dengan tongkat biasanya enggak sampai orang itu meninggal. Dan tapi ketika dipukul orang tadi meninggal, maka di sini al shibhul amd 100 min al ibil, dan diahnya 100 ekor unta. Minha 40 fi butuniha auladuha. Dari 100 ekor unta tadi 40 ekor unta yang hamil. Naam. 40 ekor unta yang hamil. Kenapa? Karena di sini dia yang di mana seseorang membunuh dengan sengaja dan juga membunuh dengan shibhul amd, itu berbeda dia dengan seseorang yang membunuh dengan cara tidak sengaja. Dari diahnya itu berbeda. Perbedaan dari 3, yaitu membunuh dengan sengaja, membunuh dengan mirip kesengajaan, yang ketiga membunuh dengan tidak sengaja. Nah, membunuh dengan sengaja di sini, perhatikan, membunuh dengan sengaja, diahnya itu 100 ekor unta, Dan di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tughallabu, dan diberatkan dianya orang yang membunuh dengan sengaja 100 ekor unta, dari 100 ekor unta tadi 40 ekor yang hamil. Naam. Syibul Amud juga demikian sama. Sedangkan membunuh yang tidak sengaja, naam, membunuh yang tidak sengaja, naam, itu dianya 100 ekor unta. Naam. Tidak diharuskan harus 40 ekor yang hamil. Naam. Kemudian perbedaan antara sengaja dengan syibul amd, bahwa kalau sengaja itu diahnya diambil dari harta orang yang membunuh tadi. Kenapa? Karena dia yang telah membunuh dengan sengaja, sehingga diahnya diambil dari hartanya. Sehingga diambil dari hartanya. Berbeda dengan seseorang yang membunuh, yang di mana dia membunuhnya dengan tidak sengaja, apa dianya? Dia hanya tetap 100 ekor, akan tetapi dianya tadi dibebankan kepada keluarganya. Kenapa dibebankan kepada keluarganya? Yang pertama, dia tidak ada niatan untuk membunuh. Nah, dia tidak sengaja. Nah, melempar panah untuk berburu ketika tidak mengenai hewan buruan, akan tapi mengenai manusia. Ini tidak ada kesengajaan. Nah, dan diahnya yang menanggung yaitu keluarganya. Kenapa? Karena ini mimbab ta'awun. Mimbab ta'awun. Mimbab ta'awun juga untuk meringankan beban bagi orang yang tadi, yang dia membunuh dengan tidak sengaja, tapi tetap harus membayar dia. Kenapa harus membayar dia? Karena jiwa seorang mukmin itu dijaga, sehingga seseorang yang baik sengaja ataupun mirip kesengajaan syibul amad ataupun tidak sengaja, tetap dibayarkan dia. Kalau yang sengaja diambil dari hartanya sendiri orang yang membunuh tadi, akan tetapi orang yang tidak sengaja maka diambil dari keluarganya. Nah, kalau keluarganya orang yang miskin, nah, maka ditolong dari Baitul Mal. Baitul Mal di sini yaitu dari harta negara. Nah, Baitul Mal diberikan kepada si keluarga orang yang terbunuh tadi. Diberikan kepada si keluarga orang yang terbunuh tadi. Nah, ini al-masail yang berkaitan tentang dia. Sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk kelas 11, 12 dan juga kelas TD insyaallah taala ulangan hari ujian semester nanti dari bab haddul qadaf. Dari bab haddul qadaf sampai akhir pembahasan kecuali dia. Sampai babul qisas. Sedangkan pembahasan dia tidak masuk. Sedikit dari haddul qadaf sampai akhir pembahasan yang kita bahas kecuali kitab diat, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.